الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، مقدمة يعني طلعت kita dengar bersama dia adalah mukaddimah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai kajian dan khutbah-khutbah beliau dengannya. Mukaddimah tersebut atau dikenal dengan nama khutbatul hajah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat dan mengajarkan umat ini memulai khutbah-khutbah mereka, kajian-kajian mereka dengannya. Di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, suatu hal yang kita yakini bersama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat jawami'ul kalim, perkataan yang ringkas dan dalam maknanya tapi luas maknanya. Termasuk di antara mukjizat Rasul, di antara jawami'ul kalim, perkataan yang ringkas dan luas maknanya adalah khutbatul hajah tersebut. Perhatikan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam khutbah hajah tersebut kita memulai dengan memuji Allah. Kemudian meminta pertolongan kepada Allah. Meminta pertolongan dengan pekerjaan yang akan kita hadapi ini, dengan kegiatan yang kita sedang berada padanya. Karena tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beristighfar, meminta ampun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nastaghfiruh, dan kami meminta ampun padanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah dari ikhwan minta ampun kepada Allah di saat kita hendak memulai saat kita hendak memulai suatu pertemuan, di saat hendak memulai suatu khutbah, apa faedahnya untuk kita beristighfar? Karena istighfar tersebut memiliki pengaruh kepada hati. Istighfar laksanakan pintu. Yang dalam kita beristighfar, maka pintu hati tersebut dibuka. Saat pintu sudah dibuka, maka dia siap menampung ayat-ayat Al-Quran, nasihat-nasihat dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, kata beliau, min mawani' fahmi al-Qur'an wa taladdudi bih an yakuna al-tali musirran ala zanbin muttasifan bi kibrin aw mubtalan li hawa taqa' fa inna dhalika sababu zulmati al-qalbi wa sad'ihi. فالقلب مثل المرآة والشهوات مثل الصدى ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل الجلاء للمرآة. كما قال ابن قدامة بأننا yang menghalangi seseorang untuk bisa memahami Al-Qur'an dan bisa menikmati kenikmatan Al-Quran, apa sebab seseorang tidak bisa paham dengan kandungan Al-Quran? Apa sebab seseorang tidak bisa menikmatkan nikmat-nikmatnya Al-Quran? Sama Rasulullah, para sahabat menikmati kenikmatan Al-Quran. Para sahabat menikmati kenikmatan Al-Quran. Para tabi'in, para ulama menikmati nikmatnya Al-Quran. Tapi apakah kita merasakan nikmatnya membaca Al-Quran? Nikmatnya mentadabbur di Al-Quran. Apakah kita merasakan nikmatnya mempelajari Al-Quran? Apa penghalang yang kita menghalangi seseorang untuk bisa memahami Al-Quran, menikmati nikmatnya Al-Quran? Kata beliau, an yakuna tali musirran ala dhanb. Penghalang yang pertama, yaitu orang yang membaca Al-Quran senantiasa berada di atas dosa. Musir senantiasa. Berada di atas dosa. Di atas kemaksiatan. Ada kemaksiatan yang dia tidak bisa meninggalkannya. Ada dosa yang dia tahu tapi dia tidak mampu untuk menjauhkan dirinya daripadanya. Itu penghalang seseorang untuk tidak bisa memahami Al-Quran atau tidak menikmati Al-Quran. Makanya kita, di saat kita rajin beribadah, di saat kita rajin sholat, di saat kita rajin melakukan ketaatan kepada Allah, kemudian pada saat-saat tersebut kita membaca Al-Quran, itu beda rasanya. Nikmat rasanya. Beda rasanya di saat hati lagi beku, di saat hati lagi hitam, di saat hati lagi malas. Kalau hati lagi malas, baca Al-Quran itu berat. Sebentar udah capek, sebentar udah lewat, tidak mampu untuk capek di saat baca Al-Quran. Berbeda dengan orang yang di saat dia rajin beribadah. Makanya yang pertama, ma'asyiral muslimin wal muslimat, penghalang pertama untuk seseorang bisa memahami Al-Quran, merasakan kenikmatan Al-Quran, yang pertama yaitu seorang tersebut senantiasa berada di atas dosa. Jadi apabila diterangkan kepadanya salah satu ayat daripada ayat Al-Quran, susah dia memahaminya. Bahkan kadang dia menolak pemahamannya. Bagaimana dia bisa memahami ayat Al-Quran sementara dosa meliputi menyelimuti dirinya, tidak berjalan pada dirinya, pada jalannya. Syirik, khurafat, penyimpangan-penyimpangan, syahwat adalah kesehariannya. Bagaimana dia bisa paham Al-Quran yang kita sampaikan? Itu yang pertama. Yang kedua, orang mutasifan dikibirin, atau orang tersebut adalah orang yang memiliki sifat sombong. Jadi di saat saudaranya menyampaikan dalil kepadanya, dia tamengi hatinya, dia kajar hatinya, dia tutup telinganya. Apa kajarnya, apa tutupnya? Salah. Siapa dia? Saya lebih alim daripadanya, saya lebih berilmu, saya lebih berkedudukan, saya orang tua, saya seorang pejabat, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Makanya masyarakat muslimin, kalau seandainya kita melihat mata rantai sombong, maka kita akan menyaksikan sombong tersebut awalnya akarnya adalah iblis. Kesombongan adalah kesalahan iblis yang pertama yang menyebabkan dia terusir dari bawah surga. Bukankah iblis di saat dia diperintahkan sujud, dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Apa penyebabnya? Sombong. Dan sombong ini awal daripada segala petaka maksiat yang ada di atas dunia. Tidak ada satu maksiat yang terjadi di atas permukaan bumi ini kecuali awal yang disebabkan karena kesombongannya iblis. Karena dia lah yang kelak menyesatkan manusia, memperdaya manusia. Awalnya karena dia sombong. Ini makna yang pertama. Kalau seandainya kita lihat selanjutnya dan selanjutnya, kita akan menyaksikan bahwasanya tidak ada penentang dakwah para nabi, para rasul, kecuali orang-orang yang sombong. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها. Tidaklah kami mengutus pada setiap kampung seorang yang memberikan peringatan. Berarti tidak ada seorang pun yang memberikan peringatan pada setiap negeri, seluruh negeri, dan seluruh yang memberikan peringatan kecuali orang-orang yang mutrafun, orang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki kemewahan, mereka lah yang membantahnya. Apalagi kalau bukan karena sombong. Dia merasa dirinya memiliki kedudukan, baik kedudukan di mata manusia atau kedudukan berupa harta. Jadi, akar dari kesombongan dari iblis dan penentang seluruh orang yang memberikan peringatan dari kalangan Nabi dan Rasul, semuanya adalah disebabkan karena penyakit sombong. Illa khala mutrafuha. Sebabkan karena penyakit sombong. Makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat wa rahimakumullah, sombong pula. Kalau seandainya kita lihatnya mengantarkan Fir'aun kepada pembangkangan, yang mengatakan Abu Jahal, Abu Lahab, sombong kepada mereka mengakui, hati kecil mereka mengakui. Sampai kepada Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena takut hilang pujian manusia, akhirnya dia tidak mengikuti Rasulullah padahal dia mengakuinya, dan selanjutnya dan selanjutnya. Makanya ma'asyiral muslimin, orang yang sombong maka dia adalah orang yang terhalangi untuk memahami Al-Quran dan menikmati bacaan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, atau orang yang diuji, ditimpakan bala dengan mengikuti hawa nafsunya, taat kepada hawa nafsunya. Walaupun dia tidak bisa menghadapi dalil dengan dalil, tapi dia punya satu hal, mengikuti hawa nafsu. Tiga hal ini mana seorang muslimin penghalang seseorang untuk memahami Al-Quran dan merasakan kenikmatan Al-Quran. Kemudian kata Imam Ibn Qudamah melanjutkan, sungguh tiga hal tersebut merupakan sebab kegelapan hati dan kekeruhannya. Hati laksanakan cermin, kata beliau. Falqalbu mislul mir'ah. Hati laksanakan cermin. Wasyahawat mislul sadar. Dan syahawat seperti debu. Dan Al-Quran seperti bayangan yang terlihat di cermin. Nah, bayangan cermin akan terlihat apabila cermin tersebut bersih. Nah, bagaimana dia bisa melihat bayangan yang ada di cermin sementara cermin dia penuh dengan debu dan kotoran? Apa orangnya tiga hal yang telah kita sebutkan tadi? Senantiasa melakukan kemaksiatan, atau dia sombong, atau dia mengikuti hawa nafsu. Dia adalah debu. Hatinya adalah cermin. Al-Quran adalah bayangan yang ada dalam cermin tersebut. Subhanallah. Gambaran yang indah yang dinukil oleh Imam Ibn Qudamah. Kemudian bagaimana cara membersihkan cermin tersebut? Yaitu dengan pergolakan hati, perjuangan hati untuk membersihkan syahwat. Ia adalah suatu usaha untuk membersihkan cermin tersebut. Makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tiga hal inilah yang apabila ada pada diri kita, kita segera untuk menghapuskannya. Pertama, senantiasa berada di atas dosa. Yang kedua, sifat sombong. Sifat sombong. Ketahuilah ya ikhwan sekalian yang azzakumullah, bagaimana kita telah terangkan tadinya, bahwasanya dakwah para nabi selalu ditentang oleh orang-orang yang sombong. Dan sebaliknya, sebaliknya dakwah para nabi yang pertama kali mengikutinya adalah orang yang tidak sombong. Dakwah para nabi, seluruh para nabi yang menentangnya adalah orang yang besar yang memiliki kedudukan dan jabatan. Dan seluruh dakwah para nabi, pengikut pertamanya adalah orang-orang miskin dan tidak memiliki kedudukan. Subhanallah. Nah, seorang muslimin, karena tiga hal inilah yang menghalangi seseorang bisa memahami Al-Quran, bisa menghalangi nikmatnya membaca Al-Quran. Makanya di saat kita hendak mempelajari Al-Quran, di saat kita hendak mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya kita beristighfar minta ampun kepada Allah. Makanya Rasulullah dalam khutbah ajahnya dimulai dengan pujian tahmid, kemudian minta pertolongan kepada Allah, kemudian beristighfar dan taubat kepada Allah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah, kemudian minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi besar sekali kandungan makna dalam khutbatul hajah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memulai khutbah dengannya. Jadi dialah karena pintu Wakana kan pintu yang mana apabila seseorang hendak mempelajari Al-Quran, maka pintu tersebut dibuka terlebih dahulu supaya ilmu-ilmu yang dia belajar dan Al-Quran masuk ke dalam dirinya, sehingga akhirnya membuahkan amalan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baiklah, kita mulai kajian kita dari kitab Syarh Sunnah. Nomor yang ke-161. Nomor yang ke-161 saya bacakan. Qala Tu'ma bin Amr wa Sufyan bin Uyainah rahimahumullah. من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي قد رفض أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الثلاثة على جماعتهم وترحم على الباقين وكف عن ضللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. Berkata Wa'ma bin Amr bin Sufyan bin Uyainah, di antara prinsip aqidah para sahabat, para tabi'in, aqidah salaf hadhihi al-ummah, pendahulunya umat ini, di antara aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana yang dikatakan oleh Tuhan dan Sufyan, barang siapa yang tawakuf artinya dia berhenti, tidak bisa memutuskan, diam, tidak bisa memutuskan atau tidak memiliki pendapat antara Utsman dan Ali radiyallahu ta'ala anhuma, maka dia adalah orang Syiah. Jadi permasalahan di sini yaitu apabila ada seseorang yang dia mengatakan bahwasanya saya tidak tahu mana yang lebih mulia, Ali atau Utsman, Utsman atau Ali, berhenti dia, tidak bisa dia memutuskan. Maka orang tersebut adalah orang Syi'i, la yu'addal, dia tidak diberikan rekomendasi, wa la yukallam, dan tidak diajak berbicara, wa la yujalas, dan tidak dijadikan teman duduk bersamanya. Orang qaddam aliyan ala Utsman, dan barang siapa, permasalahan selanjutnya, barang siapa yang mendahulukan Ali di atas Utsman, mengatakan Ali lebih afdal daripada Utsman, maka dia adalah orang rafidhah, orang rafidhah ini sendiri bagian atau salah satu sekte dari para Syiah, tetapi dia adalah aliran yang keras. Maka dia adalah orang-orang yang telah menolak hadis Rasulullah, hadis atau akar para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man qaddama thalathata 'ala jama'atihim, permasalahan yang ketiga, barang siapa yang mendahulukan mereka yang bertiga, siapa yang dimaksud? Yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Di atas, selain daripada mereka, dari para sahabat. Wa tarahhama 'alal baqin, dan mereka mendoakan rahmat atas yang bertiga. Itu selain daripada mereka yang bertiga. Wa kaffa 'an dhalalihim, dan menahan diri dari kesalahan-kesalahan mereka. Wahuwa ala tariqil istiqamah wal huda fi hadzal bab, maka dia berada di atas jalan yang lurus dan berada di atas petunjuk di dalam permasalahan ini. Siapa yang berangkat? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ikhwan sekalian yang azzakumullah, keyakinan para sahabat. Keyakinan para sahabat dan juga keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya yang paling afdal dari umat ini setelah Rasulnya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Di sini ada empat tingkatan. Posisi sahabat yang mulia Ali di atas, di bawah Utsman bin Affan. Nah, barang siapa yang dia tidak mengatakan demikian, dia mengatakan Utsman dan Ali sejajar, maka dia telah jatuh kepada kesalahan. Atau malah sebaliknya, lebih lagi mengatakan Ali di atas Utsman, maka dia jatuh dalam kesalahan pula. Jatuh dalam kesalahan yang lebih besar. Hadis yang menerangkan hal yang demikian itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Kunna nukhayyir bainan nas fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nukhayyir Abu Bakr thumma Umar thumma Utsman thumma Umar bin Khattab thumma Utsman bin Affan. Kami memberikan tingkatan-tingkatan kebaikan manusia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama itu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Siapa yang melakukan hal demikian? Seluruh para sahabat. Dan ini adalah ijma' sahabat Rasulullah, dia adalah hujjah. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan Imam Tirmidzi. Dan Imam Ibn Abi Asim. Dan sanadnya dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Takhrij Sunnah. Dan tambahan dari Imam At-Tabarani dengan sanad yang juga sahih. Bahwasanya Ibnu Umar berkata, kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayy afdalu ummati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da Abu Bakar thumma Umar thumma Utsman, fa yasma'u dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala yunkir. Kami berkata di saat Rasulullah masih hidup, berkata di saat Rasulullah masih hidup, menerangkan kalau seandainya salah, maka wahyu akan turun, menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Wahyu akan turun, menyampaikan kepada Rasulullah. Sebagaimana orang-orang munafikin menceritakan kejelekan, menjelek-jelekan, bukan menceritakan kejelekan, maaf, tapi menjelek-jelekan Rasulullah, memfitnah Rasulullah. Di belakang Rasulullah SAW, saat Rasulullah tidak mendengar, Allah turunkan wahyu menceritakan aib mereka, menceritakan rahasia mereka. Makanya para sahabat Rasulullah SAW, apabila mereka melakukan suatu kesalahan dan Rasulullah tidak mengetahuinya, maka sering wahyu turun menegur mereka. Atau mereka Jibril turun menyampaikan kepada mereka. Berkata Ibnu Umar, kami mengatakan dan Rasulullah SAW hidup, umat seabdal-abdalnya umat setelah Nabi ini, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman dan Rasulullah SAW mendengar hal yang demikian dan beliau tidak mengingkarinya. Beliau tidak mengingkarinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Aqidah yang diyakini oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib sendiri, Ali bin Abi Thalib. Orang yang selalu, sahabat yang selalu dilebih-lebihkan oleh sebagian sekte Islam. Selalu dijunjung tinggi melebihi tempat yang telah ditempatkan oleh Allah Rasulnya. Berkata Ali bin Abi Thalib dengan sanad yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan juga Ibn Abi Rafi dan Syekh Al-Bani Musahin dalam Takhrij Sunnah berkata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiyyiha Abu Bakar thumma Umar walau syi'ta sampai tersal. Sebaik-baiknya umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Kalau tak ada yang kau mau sebutkan yang tiga. Jadi Ali bin Abi Thalib sendiri mengaku bahwasanya beliau bukan yang paling bangga, bukan yang paling mulia. Tidak sebagaimana yang diakui oleh orang Syiah, mengatakan berlebih-lebihan. Allah Taala mengatakan berlebih-lebihan. Yang paling afdol adalah Ali. Yang paling afdol adalah Ali. Abu Bakar mencuri kekhalifahan, sebabnya dia yang berhak menjadi khalifah. Atau sebagaimana dusta yang mereka buat. Bahwasanya tatkala Ali bin Abi Thalib lagi sibuk-sibuknya mengurus jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah tanpa pengetahuan Ali. Sehingga di antara ciri-ciri orang Syiah ini, orang-orang Syiah ini, mereka memiliki banyak cerita-cerita palsu. Riwayat-riwayat yang membangkitkan perasaan. Membangkitkan perasaan ini harus diperhatikan. Kata-kata membangkitkan perasaan. Karena mereka menghanyutkan masanya, menghanyutkan pengikutnya dengan membangkitkan perasaan mereka. Bikin kisah-kisah Ali bin Walini, Ali bin Sakiti, kemudian riwayat-riwayat yang baru. Dan di saat umat ini jahil, di saat umat ini tidak paham dengan ilmu riwayat, ilmu sangat menerima hadis, maka akhirnya mereka jatuh. Akhirnya mereka jatuh. Sehingga apabila ada cerita, mau terima. Mereka yakin itulah yang sebenarnya, padahal tidak. Dudukkan riwayat atau buku kisah, apalagi mengenai para sahabat, apalagi yang berkaitan dengan akidah, dengan metode pemilihan dan pemilihan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab, setelah Umar adalah Uthman, kemudian setelah Uthman adalah Ali. Dan Ali radhiyallahu ta'ala anhu majma'in merupakan salah satu daripada khulafa ar-rasyidun. Apa dalilnya? Itu sabda Rasulullah SAW bahwasanya al-khilafatu min ba'di 30 sana. Kekhilafahan setelahku itu 30 tahun. Dan para sahabat dan para ahli sejarah menghitung, jadi usia kekhilafahan sampai 30 tahun ini sampai dengan wafatnya atau terbunuhnya sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Berarti kekhilafahan tidak Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali setelahnya daulah. Ini khulafa' ar-rasyidun yang kita diperintahkan untuk berpegang teguh, yaitu sampai kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Kemudian kita meyakini setelah mereka yang berempat, setelah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, maka sahabat yang paling afdol setelah mereka yang berempat adalah 10 orang sahabat yang diceritakan oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. 10 orang sahabat yang diceritakan oleh Rasulullah masuk ke dalam surga dalam satu hadis. Bukan maknanya tidak ada yang lain yang masuk surga, tidak. Akan tetapi ini kekhususan, keistimewaan buat mereka disebutkan namanya dalam satu hadis. Abu Bakar fil jannah, kata Rasulullah. Umar fil jannah. Utsman fil jannah. Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga. Ali fil jannah. Talha fil jannah. Zubair fil jannah. Abdul Rahman bin Auf fil jannah. Sa'ad bin Waqqas fil jannah. Dan selanjutnya daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor yang ke-162. والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم في الجنة لا شك فيه. Dan merupakan sunnah. Sunnah yang dimaksud yaitu ajaran Rasul, bukan sunnah yang artinya sunat, bukan sunnah yang artinya mustahab, bukan sunnah yang artinya mandub, bukan sunnah yang artinya apabila dilakukan dia lebih baik, tidak. Tapi sunnah yang dimaksud di sini yaitu adalah ajaran Rasulullah. Sunnah apabila dalam permasalahan akidah, maka maknanya dia adalah ajaran Rasul. Merupakan ajaran Rasul bahwasanya engkau bersaksi bahwasanya 10 orang sahabat yang dinyatakan oleh Rasulullah masuk surga, bahwasanya mereka masuk ke dalam surga dan tidak ada keraguan di sana. Tidak ada keraguan di sana. Jadi kalau ada hadisnya kita terima. Walaupun orang Syiah, Rafidhah tidak terima ini hadis. Mereka menyatakan bahwasanya mayoritas sahabat murtad setelah Rasulullah wafat. Yang selamat daripada fitnah mereka cuma beberapa orang sahabat saja, wal'iyadzubillah. Termasuk Abu Bakar dinyatakan murtad, termasuk Umar dinyatakan murtad, termasuk Aisyah dinyatakan murtad, dan lain sebagainya. Dan sebagainya. Nomor yang ke-163. Wala tufrid bis-salati ala ahadin illa li Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi faqat. Dan jangan kamu mengkhususkan selawat atas seorang pun kecuali hanya kepada Rasulullah dan kepada keluarganya. Dan juga termasuk di sini itu para nabi. Apa yang dimaksud oleh beliau? Tidak boleh kita mengatakan Allahumma salli ala syafi'i, ya Allah, selawatlah atas Syafi'i. Selawat dan salam buat Syafi'i, enggak boleh. Selawat dan salam buat Syekh Abdul Qadir Jailani, enggak boleh. Tapi boleh buat Rasul dan buat keluarga beliau dan buat para nabi dan orang-orang yang mengikuti beliau. Di sini saya akan terangkan bahwasanya diperingatkan dalam permasalahan ini bahwasanya apabila kita mengucapkan selawat, maka ucapkanlah buat nabi. Ketika kita mengucapkan nama Nabi Muhammad, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, kita berselawat kepada mereka. Tapi tidak boleh kita mengkhususkan satu sholat kepada orang lain. Allahumma salli ala Syafi'i, atau Allahumma salli ala Malik, atau Allahumma salli ala Ghazali. Ya boleh. Begitu juga para ulama terangkan bahwasanya mengucapkan selawat atas keluarga Rasulullah dibolehkan, tapi dengan syarat dia mengikuti selawat buat Rasulullah. Ya Allah, ucapkanlah selawat buat Rasul dan keluarga beliau. Tidak boleh yang berbohong ucapkanlah selawat atas keluarga Rasul. Tidak boleh. Tapi dia harus mengikut setelah mengucapkan selawat buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ucapkanlah selawat atas Nabi Muhammad dan atas keluarga Nabi Muhammad. Atas keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia mengikut. Dan waman tabi'ahu bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka. Jadi selawat tidak khusus buat dia, tapi mengikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengkhususkan selawat buat seseorang selain Nabi dan Rasul, ini yang tidak boleh. Mengkhususkan kufri, menjadikannya tunggal, mengkhususkan selawat buat selain Rasulullah dan para Nabi, maka hal yang demikian dilarang karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor yang 165. Nomor yang 164. وتعلم أن عثمان بن عفان أو أن عثمان بن عفان قتل مظلوما من دوا بكاء من رف محا علمه ومن قتله كان ظالما. Dan engkau mengetahui, di antara keyakinan Ahlu Sunnah yaitu dia mengetahui, dia meyakini bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, sahabat yang mulia, terbunuh dalam keadaan dizalimi. Dan orang yang membunuhnya adalah orang yang zalim. Di sini pengarang, ya Ikhwan. Di sini pengarang, beliau beralih. Kalau tadi yang menjadi sasaran beliau adalah orang-orang sebab Syiah yang mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Sekarang beliau beralih kepada orang-orang Khawarij yang memerangi Utsman dan memerangi Ali dan juga orang Muawiyah. Jadi pada saat tersebut muncul tiga golongan yang baru, bukan golongan para sahabat, golongan yang baru. Tatkala terjadi perselisihan antara dua sahabat yang mulia, Ali dan Muawiyah, golongan yang pertama memutuskan Ali berlebihan, yang satu memutuskan Muawiyah, yang satu orang Khawarij. Seluruhnya diperangi, Ali diperangi, Muawiyah diperangi. Sampai mereka berniat untuk membunuh Ali, Muawiyah, Amr bin Auf. Tapi tidak berhasil. Yang dua yang berhasil mereka bunuh adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka meyakini bahwasanya Utsman bin Affan bukan terbunuh di hari ini, tapi dia berhak pantas untuk dibunuh. Ada orang yang suka mengatakan tidak, Utsman bin Affan terbunuh di hari ini, dan orang yang membunuhnya adalah orang yang zalim. Bagaimana tidak, ma'asyiral muslimin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tatkala beliau menaiki gunung Uhud, tiba-tiba gunung tersebut bergetar seperti gempa, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentakkan kakinya. Tatkala beliau berada di atas gunung tersebut bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman, kata Rasulullah kepada Uhud, ma alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan, Diam ya Uhud, tenang. Tidakkah bersamamu kecuali seorang nabi? Tidakkah ada yang beratas punggungmu kecuali hanya seorang nabi? Dan seorang siddiq, yaitu Abu Bakar. Dan dua orang yang syahid, yaitu Umar dan Utsman. Nabi mengatakan dia syahid. Ada nabi yang berkata. Nabi mengatakan dia syahid, masuk surga. Dan itu adalah mertiga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang-orang khawarij mengingkarinya. Dia pantas di dunia. Ini orang-orang khawarij. Bagaimana tidak? Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk bersedekah, kemudian datang Utsman dengan hartanya yang besar bersedekah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhara Utsman, ma fa'ala ba'da al-yawm?" Sungguh, apa yang diperbuat oleh Utsman tidak akan memudaratkannya setelah hari ini. Maksudnya apa? Segala dosa yang diperbuat oleh Utsman dilakukan setelah hari ini, diampunkan oleh Allah, tidak akan mengurangi derajatnya yang masuk dalam surga. Pernyataannya besar. Dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, Rasulullah mengatakan Utsman fil jannah, Utsman masuk surga. Dalam hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dia sangat malu kepada Utsman. Kata Rasulullah kepada Astahi min rajin istahya minhul malaika, istahya minhul malaika. Bagaimana saya tidak akan malu dengan seorang yang malaikat saja malu kepadanya? Malaikat malu kepada Utsman. Kenapa? Karena ketaatannya kepada Allah, karena taatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang mulia Utsman yang sabar, yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga karena musibah yang ditimpakan kepadanya. Sahabat yang dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi suami buat dua orang putrinya, ini menunjukkan ridhonya. Sebagaimana seorang orang tua dia tidak akan pilih buat suami anaknya, buat jadi menantunya, kecuali orang yang dia ridhoi. Rasulullah SAW menikahkan dia dengan putrinya Bukhayyah, wafat ganti dengan Ummu Kulsum. Subhanallah, ini cintanya Rasulullah kepada Utsman, cintanya kepada Utsman. Tapi orang-orang harus dia cinta dengan Utsman. Orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam, orang yang keempat masuk ke dalam Islam, Utsman bin Affan. Orang yang terkaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke kota Makkah. Kemudian Rasulullah dan para sahabat menunggu dan menunggu, Utsman tidak datang. Mereka gusar. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keberanian yang luar biasa, dengan kondisi kaum muslimin yang cuma memakai pakaian ihram, mereka melaksanakan sumpah yang lebih dikenal dengan nama Bai'atul Ridwan. Sumpah siap perang menghadapi kaum kufar yang ada di kota Mekah dengan segala persenjataan yang ada di negeri mereka, sementara mereka dengan cuma kain dan perlengkapan ala kadarnya. Rasulullah Musa begitu mendengar Rasulullah tidak pulang-pulang. Subhanallah. Akhirnya Rasulullah siap mengorbankan jiwanya, dan para sahabat siap mengorbankan jiwanya. Tatkala mendengar Utsman, tatkala khawatir Utsman dicelakai, Fahala cinta dengan Utsman, dan khawatir tidak cinta dengan Utsman. Dan ketaatan Utsman bin Affan yang mereka sampai malu kepadanya, luar biasa. Tatkala rumah beliau dikepung, tatkala rumah beliau dikepung oleh orang-orang khawarij, hendak mencopot kekhalifahan dari Utsman bin Affan, atau dalam bahasa kita minta Utsman lengser. Akhirnya mereka penduduk negeri Mesir, penduduk negeri Basrah, penduduk negeri Kufah, dan sebagian daripada penduduk kota Madinah datang ke rumah Utsman bin Affan dan demo di sana dalam bahasa kita. Dan dia adalah demo yang pertama dalam sejarah agama Islam, yaitu demonya orang-orang Khawarij kepada Utsman bin Affan. Ini demo yang pertama dalam umat Rasulullah fa'tabir yawil aqsar. Demo yang pertama di dalam agama Rasulullah SAW. Melihat mereka demo, mereka mengepung rumah Utsman bin Affan dan dikepung dalam satu riwayat 42 hari. Dalam satu riwayat 8 bulan. Maaf, 2 bulan, 20 hari. 80 hari. Dalam satu riwayat 42 hari. Dalam satu riwayat 2 bulan, 2 hari. Al-Wahid ini mengatakan 42 hari. Ibn Ishaq mengatakan 2 bulan, 20 hari. Allah Ta'ala alim mana yang wajib. Sekali itu para sahabat yang ada di kota Madinah buta. Mereka ini mendengar Utsman, tapi Utsman yang mana? Lihat kabarnya beliau, lihat kuatnya keyakinan beliau. Beliau tidak mau ada darah kaum muslimin yang tertumpah disebabkan karena dirinya. Padahal kalau tadinya pada saat tersebut sahabat bangkit, sahabat marah, maka hal-hal itu tersebut bisa dibunyi hanguskan oleh mereka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana yang lain? Sebagaimana Abu Sa'ad, Abu Sa'ad, Maulana Utsman, budak yang pernah dimerdekakan oleh Utsman, dia berkata, "Kau tidak ada yang memilih, wahai yang lain memilih, kita kurang di mereka." Berkata Abdullah juga demikian. Kalau tidak ada yang memilih, kita perangi mereka. Kata Utsman, tidak. Demi Allah, kita tidak akan memerangi mereka. Dan sungguh Rasulullah SAW telah berjanji kepada saya dengan suatu janji yang saya akan menemuinya. Yang saya akan menemuinya. Subhanallah. Maka pada tanggal 17 Zulhijjah tahun 35 Hijriah pada hari Jumat, Utsman bin Affan dikepung. Beliau pakai beberapa celana, kemudian beliau ikat dengan ketat. Dan beliau tidak pernah melakukan itu sebelumnya. Dan beliau khawatir auratnya tersingkap di saat terbunuh. Beliau pakai beberapa celana. Kemudian beliau berkata pada istrinya, "Sungguh saya tadi malam tidur dan bermimpi dan melihat Rasulullah, dan saya melihat Abu Bakar dan Umar." Mereka berkata, "Isbir fa innaka tufsiru 'indana qabila." Kabarlah engkau, insyaallah besok engkau berbuka bersama kami. Dan di saat Utsman terbunuh, beliau dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan sahur. Dan itu Utsman buka Al-Quran, beliau membaca, dan beliau terbunuh di saat beliau membaca Al-Quran. Padahal sebelum beliau terbunuh, beliau sudah mengingatkan orang yang mengepung mereka, mengepung Utsman. Beliau ingatkan dengan hadis Rasulullah, takutlah kalian kepada Allah. Ingatlah kalian dengan hadis Rasulullah, mengenai Rasulullah pernah mengatakan ini kepada saya. Rasulullah pernah mengatakan Utsman masuk ke dalam surga. Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya Utsman apabila melakukan apapun setelah dia bertobat atau tersebut, maka tidak akan memudaratkannya. Ingatlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Akan ada orang-orang Khawarij tidak mempan dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh Utsman bin Affan. Bahkan sahabat yang mulia dan istri yang mulia Aisyah, kasihan kepada Utsman. Dia utus seseorang untuk mengantarkan minum buat Utsman dan keluarganya yang dikepung. Tapi tidak dibolehkan untuk masuk mengantarkan makanan dan minuman tersebut. Akhirnya Aisyah sendiri datang dengan menunggangi onta, bawa air ke sana, tapi malah dipotong kaki ontanya dan Aisyah terjatuh. Subhanallah, begitu lancangnya mereka menyakiti orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah kisah demo yang pertama adalah Islam. Orang-orang yang pemikiran mereka itu tidak mau tunduk dan taat kepada pemimpin, bukan menasihati pemimpin, bukan menasihati dengan cara yang baik, tapi mereka buat khuruj alaihi, khuruj alai umara. Jadi orang yang memiliki pemikiran-pemikiran khawarij ini tidak akan pernah puas dengan pemimpin, walaupun seandainya yang memimpin mereka adalah orang-orang selevel Utsman bin Affan. Dan tidak akan pernah ada pemimpin selevel Utsman bin Affan sampai akhir zaman nantinya. Nah, kalau seandainya orang seperti Utsman bin Affan saja mereka berbuat seperti ini, mereka perlakukan seperti ini, apalagi orang-orang yang tidak seperti Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Akhirnya terbunuhlah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau disolati oleh Jubair bin Mut'im bin Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu bin Miswar bin Mukhramah. Dan cuma tiga orang sahabat ini yang dibolehkan untuk menyolati Utsman bin Affan dari kalangan sahabat, dan yang lainnya dilarang. Dan Utsman bin Affan tidaklah merasa tidaklah dirugikan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga buatnya radhiyallahu taala. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, sampai demikian kajian kita pada ini. Sebelum saya tutup, saya menyampaikan beberapa catatan mutiara dari para ulama rahimakumullah taala. Di antaranya perkataan Imam Ibnu Qudamah yang telah kita sampaikan tadinya di awal kajian kita. Kemudian yang kedua, ikhwan sekalian azakumullah, perkataan salah seorang murid daripada para sahabat, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, menerangkan kedudukan Al-Quran, wajibnya mentadabbur Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwasanya manusia terbagi dua. Yang pertama, golongan yang mempelajari Al-Qur'an selalu berusaha memahami dan merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an. Golongan yang kedua adalah golongan yang di dalam hati mereka ada sumbatan. Afala tadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqbaluha, maka mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an atau dalam hati mereka ada sumbatannya. Kita lihat diri kita, Al-Qur'an adalah cermin, bayangan dalam cermin. Kita lihat diri kita, bayangan yang apa yang timbul dalam cermin tersebut. Maka kita termasuk golongan yang mempelajari Al-Qur'an atau di dalam hati kita ada pembahasan. Berkata Al-Hasan Al-Basri, inna hadha Al-Quran qad qara'ahu 'abidun wa sibyan la 'ilma lahum bi ta'wil. Sungguhnya Al-Quran ini telah dibaca oleh hamba-hamba saya, oleh budak-budak dan anak-anak kecil yang tidak memiliki ilmu dengan maknanya, dengan kandungannya. Jadi beliau memberikan perumpamaan orang yang membaca Quran tapi tidak merenungi maknanya, tidak merenungi kandungannya, seperti anak kecil yang membaca Al-Quran atau seperti budak membaca Al-Quran. Mungkin kita yang beliau maksud. Mungkin kita yang beliau maksud, wal'iyadzubillah. Kemudian kata beliau mengajukkan, وَمَا تَذَكُرُ آيَاتِهِ إِلَّا بِالْتِبَاعِ. Dan tidak mungkin seseorang bisa mentadabbur ayat-ayat Al-Quran kecuali dengan mengikutinya. Bagaimana perkataan beliau ini diambil dalam ayat dalam surat Yasin yang kemarin kita mengkaji. Nama tunjir mahtaba adzika wa khasya rahman bil'in. Di saat seseorang makin mengamalkan ayat Al-Quran, kemudian di saat dia membaca Al-Quran, dia akan makin merasakan kenikmatan Allah. Jadi Al-Quran tersebut ada permulaannya apabila kita hendak memahami apa mengamalkan yang sudah kita ketahui. Kemudian kata Imam Hasan Al-Basri melanjutkan, وَمَا هُوَ بِحِفْدِ حُرُوفِهِ وَعِضَاعَةِ حُدُودِهِ حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَقُولُ لَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَمَا أَسْقَطْتُ مِنْهُ حَرْفًا وَقَدْ وَاللَّهُ أَسْقَطَهُ كُلَّهُ وَمَا يُرَى الْقُرْآنُ لَهُ فِي خَلْقِ خُلُقٍ وَلَا عَمَلٍ. Dan orang yang seperti tersebut membaca Al-Quran tapi tidak mentadabbur maknanya, tidak mengikuti apa yang ada dalamnya, adalah orang yang tidak membaca hurufnya dan tidak menjaga ketentuan di dalamnya. Sehingga di antara mereka ada yang berkata, sungguh saya telah membaca Al-Quran keseluruhannya, tidak ada satu huruf pun yang saya tidak baca. Akan tetapi demi Allah, seluruh huruf dia tidak baca. Dan tidak ada dilihat Al-Quran di dalam akhlak dan amalannya. Jadi orang yang membaca Al-Quran saja tanpa ada dilihat dalam akhlak dan amalannya, seperti seorang yang tidak membaca Al-Quran. Ini perkataan Hasan Al-Basri. Kemudian berkata Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, kata beliau, sesuatu yang sudah dimaklumi apabila ada seseorang membaca buku kedokteran atau buku matematika, maka mesti ada keinginan untuk memahaminya. Kata demikian, orang baca buku kedokteran, seorang mahasiswa kedokteran baca buku kedokteran, tentu yang dia ingin apa? Bagaimana apa maksud dokter? Ini obatnya ini obat apa? Penyakitnya apa? Jadi tujuannya adalah untuk memahaminya. Orang yang baca buku kedokteran dan orang yang baca buku matematika, mesti dia ada keinginan untuk memahaminya. Lalu bagaimana dengan orang yang membaca Al-Quran? Bagaimana dengan orang yang membaca Al-Quran? Yang mana pada Al-Quran terdapat petunjuk. Dalam Al-Quran, seseorang bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Apakah ada niat untuk mendalami maknanya? Kenapa tidak ada niat? Kenapa kalian tidak baca Al-Quran, tapi niat untuk memahaminya itu sangat laktif. Kalau kita katakan tidak ada sama sekali. Kenapa kita beda dalam mensikapi Al-Quran dengan mensikapi buku-buku lainnya? Apakah seperti ini pengandungan terhadap Al-Quran? Atau pelecehan terhadap Al-Quran? Penghinaan terhadap Al-Quran? Lebih mengagungkan buku lain daripada Al-Quran? Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melanjutkan, فَإِنَّ مَعْرِفَةَ الْحُرُوفِ بِدُونِ الْمَعَانِي لَا يَحْصُلُ مَعَ الْمَقْصُودِ. Sungguhnya mengetahui huruf-huruf tanpa tahu maknanya itu tidaklah tujuan. Tidak seorang mencapai tujuan. Kalau cuma tahu bacaan, tidak tahu makna, maka dia sampai kepada tujuannya. Bukankah tujuan Al-Quran untuk diamalkan dan membaca Al-Quran baru satu tahap. Tahap yang terakhir adalah mengamalkannya. Karena setiap lafaz innama yuradu lil makna. Semuanya lafaz yang dimaksud adalah maknanya. Jadi kalau seandainya kita baca Al-Quran baru cuma baca lafaznya. Sementara yang ingin dimaksud dalam Al-Quran adalah maknanya. Lihat ma'asyiral muslimin, bagaimana tafsir kita, kekurangan kita di dalam mensikapi Al-Quran. Kemudian sebagian ulama mengatakan juga di dalam firman Allah, "Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an." Kalau seandainya engkau turunkan Al-Qur'an ini, kalau seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, maka engkau akan melihat gunung tersebut pertama khasyian, dia akan khusyuk, mutasaddian hancur. Jadi dua yang terjadi pada gunung, dia khusyuk, kemudian dia hancur. Lihat gunung yang besar, yang kokoh. Kalau seandainya turun kepada Al-Quran, maka dia akan khusyuk. Sementara hatimu seberapa daripada gunung tersebut, lalu bagaimana sikapnya terhadap dia, terhadap hatimu, terhadap hati anda juga Al-Quran turun kepadanya, apakah dia khusyuk? Apakah ada kekhusyukan padanya? Atau gunung yang begitu lebih baik daripada hati anda? Subhanallah. Atau bebatuan yang kering, gunung yang tandus itu lebih baik daripada hati kita? Kenapa hati kita tidak khusyuk jika kita mendengarkan Al-Quran? Jawabannya satu, innahu lam yatadabbar, karena hati kita tidak mendalami Al-Quran, karena hati kita tidak mendalami, makanya dia tidak khusyuk. Lihat hati orang yang mendalaminya, hati Abu Bakar Siddiq, hati Umar bin Khattab, hati Abdullah bin Mas'ud, hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Bagaimana hati mereka kepada Al-Quran? Makanya Syekh bin Baz bin Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala menerangkan cara fakir untuk bisa mentadabbur Al-Quran. Bagi orang yang bisa bahasa Arab, tentunya dia membacanya, berusaha memahaminya. Bagi yang tidak bisa bahasa Arab, dia belajar maknanya, kemudian ikuti langkah berikut ini. Kata Syekh bin Baz, di antara kunci bisa mentadabbur ayat Al-Quran yaitu at-ta'anni fil qira'ah, itu perlahan-lahan dalam membaca. Ta'anni berhati-hati, maksudnya dia membaca dan dia merekati. Ya alhamdulillah amin arhamar rahimin amin. Ini dia ta'anni, dia tidak akan merekati Al-Qur'an. Kemudian kata bin Baz rahimahullah taala, sungguh telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan sahihkannya bahwasannya istri Rasulullah Ummu Salamah menceritakan bacaan Rasulullah, dan rupanya bacaan Rasulullah adalah qira'atan mufassalatan harfan harfan, itu bacaan yang ditafsirkan per huruf. Maksud ditafsirkan per huruf maksudnya yaitu setiap huruf terata maknanya, setiap perkataan terata. Jadi beda ya Tuhan sekalian ma'azakumullah. Ada seseorang yang baca Al-Quran, kelihatan bacaan itu dari hati. bukan dari pikiran. Lihat kan bacaannya dari hati keluarnya. Dia hayati dengan hatinya lalu keluar dari lisannya. Dan orang yang membaca Al-Quran mendayu-dayu, nafasnya panjang, jawab menjawab. Tahu jawab menjawab. Salah satu alunan. Masalah. Tapi tidak keluar dari hati. Mengisi baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enam menit, satu nafas. Mendayu-dayu, tapi tidak keluar dari hati. Dan ada seseorang yang baca Quran dengan suara yang serak-serak, kering. Kemarau-kemarau basah. Tapi di antara susahnya dia mengeluarkan suara, kelihatan huruf-huruf yang keluar daripada lisannya bermuara dari hatinya. Subhanallah. Itu beda ya, kawan, sekalian ada semua. Sama seperti orang berbicara. Beda seorang yang berbicara, dan kita bisa melihat orang yang berbicara cuma menangis di mulut, kata kita. Dan orang yang berbicara kelihatan dari hatinya. Nah, beda ya, kawan. Nah, ayat Al-Quran lebih terasa lagi. Lebih terasa lagi. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, melanjutkan, wahada kakauli anas, sama fil Bukhari, dan ini seperti perkataan sahabat yang mulia Anas radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya kana qira'atu Nabi sallallahu alaihi wasallam maddan, bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbentang, tidak tergesa-gesa tapi jelas. Berkata Ibnu Abi Mulaika, saya sahabat bersama Ibnu Abbas, lalu beliau melakukan sholat tengah malam, dan beliau membaca Al-Quran harfan-harfan, membaca Al-Quran per huruf, jelas hurufnya, jelas dia maksudkan makna daripada huruf yang dia baca. Summa yakfi hatta tasma'alahu nasyijan, kemudian Ibnu Abbas menangis sampai engkau mendengar kisahkan tangisnya. Kemudian berkata Syekh bin Baz dalam bentuk nasihat, alaika bitadabbur al-Qur'an hatta ta'rif al-ma'na, hendaklah engkau mentadabbur, memahami, berusaha memahami, menghayati Al-Qur'an sampai kau paham maknanya. Kau baca dari awal sampai akhir. Iqra'hu bitadabburin wa ta'aqqul, baca dengan memahaminya dan mengamalkannya, baca dengan menghayatinya dan memahaminya. Wa rughbatin fil 'amali wal fa'idah, dan dengan pengharapan bisa mengamalkan dan mengeluarkan faedah darinya, mengambil faedah darinya. Jadi saat kita mengamal, niatkan kita bisa mengamal. Di saat kita membaca, maaf, di saat kita membaca, niatkan kita bisa mengamalkannya. Subhanallah, di saat membaca sudah tertanam niat yang baik. Niat bisa mengamalkannya. La taqra'u bi qalbin ghafilin, jangan baca dengan hati yang lalai. Walaupun kita cuma tahu arti Al-Fatihah umpamanya, terkadang kita mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin, tapi hayati. Walaupun itu yang tidak tahu surah Al-Fatihah, surah yang lain belum paham makna itu, hayati. Coba dari sekarang, kapan lagi? Kita cuma paham arti dari surah Al-Ikhlas, baca dan tadabbur dan menghayatinya. Iqra'u bi qalbin hadirin, baca dengan hati yang hadir, diikuti oleh hati. Kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Dan apa yang beliau nasihati ini, subhanallah, apa yang dinasihati oleh Syekh Ibnu Baz ini, subhanallah, disaksikan oleh muridnya. Saksikan menurutnya Allah asyibuhu wa la'uzakki ala Allah ya ada. Berkata oleh Syekh bin Baz, bagaimana Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala begitu dekatnya dia dengan Al-Quran. Karena di saat beliau membaca Al-Quran, beliau besar mentadaburnya. Dan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, bagaimana kata muridnya Syekh Abdul Muhsin Abbad, apabila beliau malam beliau merajah Al-Quran, merajah Al-Hikirnya. Sambil beliau berdiri, beliau jalan baca Quran di rumahnya. Karena beliau buta, beliau merajah. Kalau beliau ngantuk, takut tertidur sebelum bisa membaca doa-doa atau membaca Quran, beliau baca sambil jalan. Subhanallah. Apa kata murid beliau, Syekh Dr. Umar Al-Aid? Bagaimana dekatnya Syekh bin Baz dengan Al-Quran? Bagaimana banyaknya ilmu yang beliau peroleh dari Al-Quran? Apa kata beliau? Lihat bagaimana kuatnya kedekatan dengan Al-Quran. Dalam satu kajian saja, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz menyebutkan dalil sampai 100 ayat. Dalam satu kajian, kadang dalil dari Al-Quran yang diucapkan sampai melebihi 100 ayat. Di akhir min mi'ati ayat, lebih banyak daripada 100 ayat. Dalam satu kajian. Ini menerangkan dekatnya beliau dengan Al-Quran. Makanya Syekh bin Baz, Alhamdulillah bin Baz, dan saya yang dengar dalam radio, beliau punya masuk salah satu acara dalam radio Nur Al-Dar. Jadi pada tahap tersebut kesempatan bagi kaum muslimin dan kaum muslimat bertanya langsung kepada Syekh bin Baz, Allah Ta'ala di saat beliau masih hidup. Di saat beliau ditanya, Syekh, apa hukum ini? Syekh yang jawab, lihat bagaimana beliau jawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Kemudian langsung, qala Allah Ta'ala. Alhamdulillah, beliau mulai mukadimah dengan muji Allah, bersalah. Kemudian langsung dia menjawab dengan ayat telah berkata Allah Ta'ala 1, 2, 3, baru setelahnya telah bersabda Rasulullah SAW 1, 2, 3, kemudian baru beliau menyampaikan makna dan keterangannya. Masyarakat muslimin dan muslimat berkhidmatullah, ini diperoleh dan menyadar berayat Al-Quran. Jadi saat kita baca satu ayat, kita lihat cermin diri kita pada ayat tersebut. Terlihat cermin diri kita pada ayat tersebut. Ini ayat bunyinya saya bagaimana? Dengan demikian ayat tersebut nempel, membekas dalam hati kita. Sehingga begitu ditanya, kita gampang mengeluarkannya karena dia adalah tulisan yang ada dalam hati kita. Jadi kata-kata ditanya tidak perlu buka buku lagi kayak saya ini. Langsung keluar. Subhanallah. Demikian Syekh Ahmad bin Baz rahimahullah. Masyaallah muslimin wa rahmat rahimakumullah. Sampai demikian kajian kita pada hari ini. Selanjutnya bagaimana biasa kita buka kesempatan untuk bertanya dengan pertanyaan tertulis bagaimana biasanya. Dan saya harap ditulis dengan tulisan yang jelas yang bisa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Pertanyaan yang pertama, apakah seseorang yang berbuat onani hukumnya halal, ataukah sebagian ulama ada yang membolehkan karena beberapa sebab? Pertama ya, ikhwan sekalian azzakumullah, onani hukumnya halal dan dia merupakan suatu dosa. Dalil yang menerangkan hal demikian firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin." Ayat ini ada dalam beberapa tempat dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam surah Mukminun dan juga surah Al-Ma'arij. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, walladinahum lifurujihim hafidhus, orang yang menjaga kemaluannya, menjaga kemaluannya, menjaga dari zina dan juga menjaga dari onani dan kemaksiatan lainnya, kecuali illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak mereka, maka mereka tidaklah tercela pada jalan tersebut. Dan saya ulangi bahwasanya hukumnya haram, dan memang ada sebagian para ulama rahimahumullah membolehkan, tapi pendapat tersebut marjuh, dan mereka yang membolehkan pun dalam keadaan darurat, kata mereka, kecuali kalau seandainya dalam keadaan seseorang, kalau seandainya tidak onani dia jatuh kepada zina. Akan tapi pendapat ini tentunya bukanlah hukum asalnya, dan dia adalah haram, dan dia adalah haram. Allah Ta'ala pendapat tersebut dinukil dari Imam Ahmad rahimahullah. Mohon dijelaskan apa hukumnya memberi makan binatang dengan binatang hidup, misalnya cacing untuk ikan. Setahu saya, Tuan, tidak ada larangan di sini. Tidak ada larangan di sini, dan pada asal hukum muamalah adalah halal. Allah Ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, Apakah setiap kali bayi kencing harus diceboki? Di sini tepatnya dengan bahasa istinja. Istinja. Dan istinja merupakan salah satu cara seseorang bersuci daripada hadas. Dan yang demikian disyariatkan. Timbul permasalahan pada bayi. Bayi ini memang harus diistinjakan sebagaimana halnya orang besar, diistinjakan, diceboki. Adapun kalau seandainya dalam kondisi yang tidak memungkinkan, umpamanya seorang anak kecil, dia kencing di tengah jalan, katakanlah anak laki-laki, dan tentunya kondisi-kondisi yang mendesak tersebut tidaklah bisa disamakan dengan kondisi di saat seseorang berada di kelas saat dia lapar, saat dia di rumah, atau nanya di rumah anaknya buang air, maka istinja akan, karena insya Allah hal demikian tidaklah memberatkan. Allah. Atasan saya adalah seorang muslim, bukan ahli kitab, garis miring orang Cina. Setiap hari selalu menyediakan air minum yang dimasak, apa hukum minumnya? Apa sebaiknya membawa air minum dari rumah? Lihat ya ikhwan sekalian azakumullah, kalau seandainya orang tersebut masak dengan wajan atau dengan wadah yang mana pada wadah tersebut dia sering memasak makanan yang haram, masak babi-babi atau dipergunakan untuk khamar, maka jangan kita pergunakan tempat tersebut sampai kita mencucinya, tiga kali. Atau jangan diminum airnya, khawatir dimasak pada tempat yang tersebut. Kalau seandainya tidak, maka kita dibolehkan untuk minum di sana. Kalau seandainya kita tahu bahwasanya airnya adalah air yang dia tidak pergunakan dengan air yang dia tidak masak dengan tempat yang disentuh oleh najis, maka kita boleh minum di sana. Allahu a'lam. Di sini pertanyaan, Ustaz mohon penjelasan atau rincian tanda wakaf. Kemudian di sini ada tanda wakaf alif lam atau lam alif. Ada dilarang wakaf di situ sebagai contoh dalam surat An-Nas, min syarril waswas, kemudian tanda wakaf la, lam alif, kemudian al-qarnas. Apakah tidak boleh berhenti di situ untuk mengambil atau menarik nafas seandainya ada pada ayat yang panjang? Tanda wakaf lam alif artinya la, la itu artinya jangan, la taqif, jangan berhenti di sana. Dan memang kita dilarang berhenti di sana, karena berhenti di sana bisa mengubah makna dan juga tidak dicontohkan berhenti di sana. Tapi kalau seandainya nafasnya menghabisnya di sana, itu namanya dalam keadaan darurat. Nah, kalau seandainya seorang baca Al-Quran, kemudian dia melihat di sana ada tanda wakaf, maka dia berhentikan pada tempat yang tidak ada tanda wakaf yang melarang dia untuk berhenti. Allahu a'lam. Ustaz, sah apa tidak sholat di belakang imam yang isbar? Jawabannya sah. Dan kita bolehkan sholat di belakangnya. Dan dosa yang buat imam dan bagi kita sholat kita. Jawabannya sah sholat di belakang imam yang isbal. Dan jika imamnya tidak tumaknina, apakah kita menyelesaikan al-fatihah dulu atau mengikuti gerakan imam? Ikhwan sekalian azakumullah, jangan sholat di belakang imam yang tidak tumaknina, yang tidak tumaknina. Cari imam yang lain. Cari imam yang lain. Allah Taala. Jadi kita tidak berbenturan mengikuti imam apa enggak? Kalau mengikuti tidak sama nina, kalau enggak kita tidak berjalan. Cari imam yang lain, cari tempat yang lain. Ustaz, benarkah imam yang sudah berkeluarga lebih tinggi derajatnya 24 derajat dari yang bujangan? Memang ini pertanyaan ini lahir daripada keyakinan sebagian tempat. Lahir dari keyakinan sebagian tempat. Bahkan mereka sampai mengatakan imam yang sudah menduda pun kurang afdol. Subhanallah. Tentunya pendapat ini lahir daripada diambil daripada keyakinan hadis yang tidak sahih. Yang paling afdol menjadi imam sebagaimana kata Rasulullah, ya ummal qaum aqra'uhum bi kitabillah. Adalah yang mengimami suatu kaum yang paling ahli dalam baca kitabullah subhanahu wa ta'ala. Baik dia masih bujangan, ataupun dia sudah menduda, ataupun bukan. Dan tidak ada keutamaan di sini dia sudah nikah ataupun belum. Allahu a'lam. Di tempat kami ada ustaz yang menerangkan berjamaah di masjid adalah hukumnya sunat yang diwajibkan. Mungkin ada kesalahan dalam pertanyaan. Sunat yang diwajibkan enggak ada, tapi kalau sunat yang diwajibkan ada. Atau langsung saja wajib. Dan menghidupkan jamaah di masjid hukumnya fardu kifayah. Kalau ada dua orang berjamaah di waktu sudah cukup, bagaimana pendapat Ustaz? Ini pertanyaan ada beberapa kerancuan. Sunnah, wajib. Tapi kalau sunnah, maka dia mengandung beberapa makna. Kadang sunnah maknanya wajib, kadang sunnah maknanya mustahab atau sunnah dalam bahasa kita. Saja puasanya berjamaah di masjid hukumnya wajib bagi laki-laki. Jadi kalau seandainya dalam suatu kampung laki-lakinya puasa di masjid, maka tidak ada lagi pendapat yang mengatakan dua orang yang berjamaah sudah cukup. Tidak. Kesimpulannya, ikhwan sekalian azakumullah, berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya wajib, berdasarkan hadis yang sangat banyak sekali dari Rasulullah SAW dan juga ayat-ayat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Maidah menceritakan solat berjamaah di saat perang. Kalau seandainya dalam perang saja disyariatkan boleh berjamaah, apalagi di saat damai. Allah berfirman, wakahu maharami'in, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Ini perintah untuk berjamaah. Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW bersabda, hampir saja saya membakar rumah-rumah yang mereka tidak mendirikan sholat berjamaah di sana. Kata-kata hampir saja membakar itu hampir menghubungi, hampir dihukum, menunjukkan itu adalah satu kesalahan. Karena yang ini bukan kesalahan, itu apa sebab apa rumahnya? Menunjukkan bahwa berjamaah adalah satu kewajiban. Kalau kami gak itu benar dihukum. Tidak mungkin Rasulullah menghukumi sholat karena dia meninggalkan pekerjaan yang sunnah. Tidak mungkin Rasulullah menghukum kesalahan karena dia meninggalkan pekerjaan yang sunnah. Saya hukum kamu, saya cabut kamu, kenapa tidak sholat sunnah? Tidak mungkin. Tapi dihukum karena meninggalkan sesuatu yang wajib atau melakukan suatu dosa. Hadis Abdullah ibn Ummi Maktum, seorang sahabat yang muda yang tidak memiliki penuntun ke masjid, minta izin kepada Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah saya tidak punya penuntun yang menuntun saya ke masjid, boleh tidak saya sholat di rumah? Kata Rasulullah, boleh. Kemudian dia pergi, dipanggil lagi oleh Rasulullah, sini, kamu dengar adzan? Iya. Kemudian kata Rasulullah, fa'ajib, maka jawablah, penuhi. Jadi sahabat yang buta saja diperintahkan untuk ke masjid. Bagaimana dengan mereka-mereka yang tidak buta? Ada pun dalil yang klasik yang selalu mereka ucapkan, yaitu hadis yang mengatakan salatul jamaah afdalu min salatil fardi bi 27 darajah, dalam riwayat bi 25 darajah. Salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendiri sebanyak 27 lipat atau 25 kali lipat. Itu menerangkan keutamaannya, bukan menerangkan hukumnya. Jadi hukumnya kalau berjamaah ini fadilahnya, kalau sendiri ini fadilahnya. Tapi apakah fadilah yang besar di hukumnya sunnah? Tidak, tapi dia wajib. Sama seperti seseorang mengatakan bahwasannya kok sunnah, bahwasannya puasa wajib, begini pahalanya besar. Puasa sunnah begini pahalanya, juga besar, tapi kurang besar daripada ya wajib. Kenapa kamu kena wajib itu hukumnya sunnah tidak? Ini harus dibedakan antara permasalahan keutamaan dengan permasalahan hukum. Di sini harus bisa dibedakan. Ustaz, mohon jelaskan bagaimana syura, garis miring musyawarah, yang diajarkan Rasulullah SAW. Apakah penentuan Abu Bakar sebagai khalifah berdasarkan hadis Rasulullah atau dimusyawarahkan? Jadi di sini temannya bertanya, apakah Abu Bakar itu jadi khalifah hasil musyawarah para sahabat atau hasil keputusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sahabat mufakat kemudian ditunjuk Abu Bakar atau bagaimana? Jawabannya karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyuruh Abu Bakar menjadi imam di saat Rasulullah sakit. Dan ini adalah isyarat. Isyarat bahwasanya beliau yang menggantikan Rasul, karena yang biasanya menjadi imam adalah Rasul. Akhirnya ini kita bila yang paling ahli dengan kita Allah. Begitu Rasulullah sakit, disuruh Abu Bakar menggantikan Rasul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkata, "Abu Bakar adalah mukminin tidak Abu Bakar. Allah tidak mahu dan kaum mukminin tidak mahu kecuali Abu Bakar." Dalam suatu permasalahan di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kemudian juga pesan kepada hadis Rasulullah juga adalah hasil daripada kesepakatan para sahabat. Ya sahabat tidak musyawarah, tapi sudah sepakat, tidak ada hadis musyawarah dengan hadis sepakat. Jadi sahabat itu sudah sepakat, sudah satu suara. Tak kira Rasulullah masih hidup, di sana Rasulullah sudah meninggal. Karena mereka mengatakan yang boleh Rasul ke Rasul adalah sepakat. Apakah sedih dari Allah Ta'ala? Apa hukum kabir? Pertanyaan selanjutnya, apa hukum kabir? Kabir keluarga berencana atau keluarga besar, kita tidak bahas masalahnya. Yang kita bahas, apa hukum membatasi keturunan? Membatasi keturunan. Pertama, ikhwan sekalian azakumullah, kita diperintahkan untuk memperbanyak anak. Sampai Rasulullah menanamkan perintah tersebut sampai saat seseorang belum nikah. Jadi Rasulullah terangkan di antara tujuan pernikahan yaitu menghasilkan anak. Kata Rasulullah, "Tadaw rajul wajud al walud. Fa inni mukathirun bikum al umam yawm al qiyam." Nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan banyak anak. Sungguhnya saya membanggakan kalian nanti pada hari kiamat. Membanggakan banyaknya kalian nanti pada hari kiamat. Jadi kita diperintahkan untuk banyak anak. Bukan malah membatasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, keyakinan. Banyak anak akan mengurangi rezeki atau bisa merusak ekonomi atau bisa menyebabkan kemiskinan adalah keyakinan jahiliyah kufar. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keyakinan orang-orang jahiliyah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka wala taqtulu auladakum khasyyata imlaq, jangan kamu bunuh anak-anakmu karena takut kelaparan. Kata Allah, "Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Dalam satu ayat, "Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Kami yang memberi rezeki kamu dan dia memberi rezeki mereka. Dalam ayat yang mendahulukan kamu baru mereka, Allah ingin menyadarkan kita, kamu sendiri Allah yang memberi rezeki, apalagi anakmu. Kenapa kamu yang melakukan? Bukan kamu yang memberi rezeki. Demikian bagi kita. Bukan kamu yang berrezeki, kamu aja kamu yang berrezeki. Kenapa kamu yang takut? Subhanallah. Jadi keyakinan tersebut adalah keyakinan orang jahiliyah dan Rasulullah SAW. Dan kembali kembali menghidupkan sunnah jahiliyah. Apa kata Rasulullah dalam kajian kita itu, dalam kajian kita masalah jahiliyah, ada tiga orang. Abu Bakar Rijal, ila Allah, ada tiga orang yang paling dibenci oleh Allah. Di antaranya orang yang menghidupkan sunnah jahiliyah. Subhanallah. Subhanallah. Ini yang harus dipahami oleh kita kaum muslimin. Di samping ada yang mengatakan bahwasanya KB itu sendiri adalah program orang-orang Yahudi. Mereka menyuruh mereka, golongan mereka, untuk memperbanyak anak, dan umat Islam disuruh untuk membatasinya. Terlepas apakah benar atau tidaknya, iya atau bukan, yang penting ajaran Rasul sudah berada di depan mata kita, dan tidak ada yang kita berbuat kecuali sami'na wa atha'na. Bolehkah kita tidak membaca doa iftitah dan tidak membaca surat-surat pendek dalam sholat sunnah? Jawabannya boleh, karena hukumnya bukan wajib. Allah Maha. Bagi orang yang tidak bisa berakal untuk memahami makna Al-Quran, apakah diperlukan Al-Quran yang ada terjemahnya? Atau sambil baca Al-Quran, baca juga terjemahannya? Jawabannya ya semua, yang diperlukan bagi dia belajar. Belajar apa kandungan Al-Quran tersebut. Ima belajar dari Al-Quran terjemahannya, atau dia belajar, dia baca buku tafsirnya, dia hadiri kajiannya. Kemudian ayat yang dia sudah bisa sedikit atau banyaknya, dia berusaha untuk mentadaburinya di saat dia membacanya. Dia berusaha untuk mentadaburinya, menghayatinya, memahami maknanya, kemudian dia berusaha untuk mengamalkannya. Jadi bukan harus dia baca Al-Quran dengan iman, tidak, tapi dia berusaha untuk mempelajarinya. Allah a'lam. Silakan ada pertanyaan. Manakah pendapat yang wajib, yang kuat, yang lebih kuat mengenai membaca Al-Fatihah di waktu sholat berjamaah untuk makmum? Jawabannya harap dibedakan pertama sholat berjamaah yang dijalankan dengan sholat berjamaah yang disirkan. Apabila sholat berjamaah yang disirkan tidak dikerahkan suaranya, maka makmum dia membaca Al-Fatihah sebagaimana juga imam. Adapun apabila sholat tersebut adalah sholat yang dijalankan, maka sebagaimana firman Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Quran dibaca, maka simak dan diam. Jadi kita menyimaknya dan kita diam, kita imam membacakan Al-Fatihah. Ini yang wajib insyaallah. Kemudian, apakah di waktu safar kita juga diwajibkan untuk salat berjamaah di masjid? Apabila seorang musafir, dia bukan orang yang mukim, di saat kondisi hujan lebat, atau di saat seseorang sakit yang dia tidak mampu ke masjid, maka dibolehkan bagi dia untuk sholat tidak berjamaah. Sebagaimana seorang yang musafir, dia diberikan rukhsah keringanan untuk berjamaah dan memperoleh sholat, sebagaimana dia juga diberikan keringanan untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Dan dia berjamaah, musafir, dia berjamaah bersama teman-teman safarnya, kalau seandainya dia berjamaah, dia kumpulan. Ustaz, apakah anak yang sudah meninggal dunia ada kewajiban orang tua untuk mengakikahkannya? Jawabannya iya. Karena Rasulullah bersabda, kullu mauludi marhunatun bi aqiqatih. Setiap yang dilahirkan, kata-kata dilahirkan berarti dia sempat bernyawa dan lahir. Sempat bernyawa dan lahir. Dan anak dikatakan bernyawa apabila dia telah berusia 4 bulan dalam kandungan ibunya. Berusia 4 bulan dalam kandungan ibunya. Apabila dia sudah lahir, maka dia digadaikan dengan akikahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dia sudah meninggal dunia ataupun dia masih hidup. Dan di sini bukan kewajiban yang wajib, dia adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Jadi akikah itu sendiri hukumnya bukan wajib, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Kecuali kalau ada kaitannya dengan ibadah. Kalau tadinya kita yang ditimpa musibah, kemudian ada orang tetangga kita yang kafir, dia datang, dia kasih kita, kita kalah uang, maka kita menerimanya Allah Ta'ala. Masyur muslimin wa muslimat wa rahimahumullah. Sampai demikian kajian kita pada hari ini. Apabila ada yang benar, maka dia berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Apabila ada yang salah, maka dia berasal dari saya dan syaitan. Subhanallahumma alhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.